aí, bro! Warna merah nyarikin tiga tamu gagak tapi mata pancarkan pesona takut tiga kape dada. Ada bahagia kakak iko merah sosialah tingkan yang tahu mau bagaimana. Supica suara rupa di atas bara dibawa kia pemalu haga ada di bulan. Tidak kebapanya habis siapa yang punya bikin kita terpesona. Kasih kau langsung menjatuh cinta oleh dia sayang. Tunggu kesempatan, bikin ketenangan. Sampai mau tidur nanti antar siang. Tidak kebatannya, ada siapa yang punya. Bikin kita terpesona. Kasih kawasan, menjatuh cinta oleh dia sayang. Ada tunggu kesempatan, bikin ketenangan. Sampai mau tidur nanti antar siang. Kau nana pigi, okay. dua tahun nana setinggal. Tahun matahari sendiri. Dua tahun kita pasukan. Ini kangen sesiksa di hati. Ini rindunya kamu pulang. Hati rasa-rasa mau mati. Sope lamanya kamu pulang. Aha, papa pulang, mama goyang. Papa pulang, mama basah. Kalau papanya kamu pulang, mama mau jadi gila. Papa pulang, mama goyang. Papa pulang, mama basah. Kalau papanya kamu pulang, mama mau jadi gila. Kamu memang disitu best. Next the noise for Ever Basilan performance. Kita goyang lagi bro. Kita bersisa. Ini kangen sesiksa di hati. Ini rindunya kamu pulang. Hati rasa-rasa mau mati. Sope lamanya kamu pulang. Papa pulang, mama goyang. Papa pulang, mama basah. Kalau papanya kamu pulang, mama mau jadi gila. Papa pulang, mama goyang. Papa pulang, mama basah. Kalau papanya gak mau pulang, mama mau jadi gila. Gila, gila, gila, gila. Put your hands for Ever Basilano performance. goyang sama-sama, goyang ala Basilano. Oh, karena malam ini cari solar, ini cari suar ala Basilano. Sama-sama, yang ala Basilano.